طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wal Nasara, dan kita sampai pada Al-Wajhur Rabi'. Qala fi Taurah, berkata di dalam Taurat, fi Safaril Khamis, di safar yang kelima, qala Musa li Bani Israel, berkata Musa kepada Bani Israel, la tuti'u al-arrafin walal munajjimin fasayuqimu lakumur rabbu nabiyan min ikhwatikum mithli fa'ati'u dhalikan nabiyya. Di dalam Taurat, di safar yang kelima, berkata Musa kepada Bani Israel, jangan kalian turuti tukang-tukang ramal, jangan kalian turuti para ahli nujum, dan niscaya akan ditegakkan oleh Rabbu Ta'ala untuk kalian seorang Nabi dari saudara kalian sepertiku, kata Musa, dari saudara kalian sepertiku. Fa'ati'u dhalikan nabi, maka turutilah nabi tersebut. Demikian dinukil dalam Safar Tathniyah Al-Ishah. Wala yajuzu an yakuna hadha an-nabiyul maw'ud bihi min anfusi Bani Israel, dan tidak harus nabi tersebut yang dijanjikan harus dari jiwa-jiwa Bani Israel. Lima taqaddama, karena apa yang sudah lewat kita bahas, anna ikhwatal qawmi laisu anfusahum, bahwa saudara satu kaum itu bukan kaum tersebut. Ini kaidah yang sudah pernah kita bahas. Saudara kaum adalah bukan kaum tersebut. Misalnya, saudara Muhammad, maka pasti bukan Muhammad. Saudara Isa, berarti bukan Isa. Kalau kalimatnya saudara Bani Israel, maka pasti bukan Bani Israel, tapi saudaranya dari Bani Israel. Kalau Bani Israel turunan Ishak, maka saudaranya adalah dari turunan Ismail alaihi salam. Begitu kaidahnya. Sehingga dikatakan, anna ikhwatal qawmi laisu anfusahum, bahwa saudara satu kaum bukan kaum tersebut. Kama taqulu Bakrun wa Taghlib, seperti suku Bakr dan suku Taghlib, dua-duanya anaknya Wa'il. Kemudian kau katakan, Taghlib ikhwatu Bakr, suku Taghlib adalah saudaranya suku Bakr. Maka kalau dikatakan ikhwatu atau saudara Banu Bakr, maka jelas Banu Taghlib. Falau qulta ikhwatu Bani Bakr, kalau engkau katakan saudara Bani Bakr, kemudian Banu Bakr sendiri, kana muhalan, maka itu mustahil. Walau qulta lirajul, kalau engkau katakan pada seseorang, itini birajulin min ikhwati Bani Bakr ibni Wa'il, datangkan padaku dari saudara-saudaranya Bani Bakr ibn Wa'il, kira-kira siapa didatangkan? Kalau Wail dan kalau Bani Bakar dengan Bani Taglib itu bersaudara, bapaknya namanya Wail, anaknya dua, satu Taglib bin Wail, satu Bakar bin Wail. Taglib dan Bakar ini bersaudara. Kemudian Bakar memiliki keturunan banyak, Taglib juga memiliki keturunan banyak, sehingga dikatakan suku Taglib dengan suku Bakar. Kalau kau katakan pada seseorang, datangkan seseorang dari saudaranya Bani Bakar bin Wail, siapa didatangkan? Dari Bani Taglib atau dari Bani Bakar? Lakanal wajib an ya'tiya kabirajulin min Bani Taglib ibni Wail. Tentunya yang mesti kau datangkan adalah seorang dari suku Bani Taglib bin Wail, karena dialah dari saudaranya suku Bakar. La bi wahidin min Bani Bakar, bukan mendatangkan satu dari Bani Bakar. Keliru, salah. Karena kalimatnya itini, datangkan padaku rajul min ikhwati Bani Bakar. Kalau Bani Bakarnya, kamu akan berkata seseorang dari Bani Bakar langsung. Bi rajulin min Bani Bakar, kalau yang dimaukan Bani Bakar. Tetapi kalau yang dimaukan Bani Taglib, kamu akan berkata datangkan kepadaku seseorang min ikhwati Bani Bakar, dari saudaranya suku Bakar. Saudaranya suku Bakar adalah suku Taglib. Barakallahu fikum. Sehingga kembali kepada tulisan dalam kitab Taurat tadi, akan aku datangkan dari ikhwat Bani Israel, dari saudara-saudaranya Bani Israel. Siapa saudaranya Bani Israel? Ya Bani Ismail alaihissalam. Al-wajhul khamis, sisi kelima. Ma fil injili anna al-masih qala lil-hawariyin. Di dalam Injil berkata al-masih kepada hawariyun, inni dahibun wa sayatikumul far qalit ruhil haq لا يتكلم من قبل نفسه إنما هو كما يقال له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به. Disebutkan juga di dalam kitab mereka, yaitu dalam Injil, bahwa Al-Masih yaitu Isa ibn Maryam berkata pada pengikut-pengikutnya, inni dahibun, aku akan pergi, maksudnya akan meninggalkan kalian, wa sayatikumul far qalid ruhul haq, akan datang kepada kalian far qalid ruh kebenaran, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Innama huwa kama yuqalu lahu, sungguhnya dia ini seperti apa yang dikatakan tentangnya. Wa huwa yashhadu alayya wa antum tashhadun, dan dia akan mempersaksikan atasku dan kalian juga mempersaksikan. Li'annakum ma'i min qibalin nas, karena kalian bersamaku dari sisi manusia. Wa kullu shay'in a'addahu Allahu lakum yukhbirukum bih, dan segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kalian, Allah khabarkan pada kalian dengannya. Ini melalui nabi terakhir tersebut. Wa fi Injil Yohana, di dalam Injil Yohanes, makna far qalid, qala al far qalid, la yajikum ma lam adhab. Dalam Injil Yohana, ini Injil Yohanes, bahwa Isa berkata, Farqalit gak akan datang sampai aku pergi dari kalian. Nah, wafi terjumat al-hadithah al-mu'azzi. Farqalit itu di terjemahan Injil disebutkan mu'azzi, orang yang mengumumkan kematian. Ya, ini orang yang mentakziah. Artinya, kaitannya bahwa Isa berkata, kalau aku mati, tandanya akan datang seorang Nabi. Kalau aku tidak ada, kalau aku diangkat, kalau aku pergi dari kalian, maka tandanya akan datang seorang nabi. Demikian barakallahu fikum makna farqalid. Farqalid la yajiukum ma lam adhab. Maka farqalid tidak akan datang sampai aku pergi. Wa idza jaa wa baqal 'alamu 'alal khathiah. Kalau dia sudah datang, maka seluruh alam akan menjelekkan segala kejelekan-kejelekan. Wa la yaqulu min tilqa'i nafsihi, dan dia kalau berbicara bukan dari dirinya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu mimma yasma' bihi, tetapi dia akan menyampaikan dari apa yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimukum wa yasusukum bil haqq, akan mengajak bicara kalian dan akan membimbing kalian dengan kebenaran. Yukhbirukum bil hawadits wal ghuyub, akan mengkhabarkan pada kalian dengan kejadian-kejadian yang akan datang dan segala-gala yang ghaib. Segala sesuatu yang ghaib akan dikhabarkan kepada kalian, yakni tentang perkara-perkara ghaib. Demikian di dalam perjanjian baru, Injil Yohana 14 strip 7-12. Wa fi mawdhi'in akhar, di dalam tempat lain disebutkan innal farqalid ruhul haq. Farqalid adalah ruh yang hak. Alladhi yursiluhu abi bismi wa huwa yu'allimukum kulla syai. Katanya, sesungguhnya Farqalid adalah ruh yang hak, yang diutus oleh Bapa, karena mereka menyebut Tuhan dengan Bapa. Bismi, dengan namaku. Wa huwa yu'allimukum kulla syai, dan dia akan mengajari kalian segala sesuatu. Maksudnya Farqalid tadi akan mengajarkan segala sesuatu. Wa fi mawdhi'in akhar, inni sa'ilun lahu an yab'atha ilaykum Farqalid. Sesungguhnya aku meminta kepadanya agar mengutus pada kalian Farqalidan akhar, yakunu ma'akum ilal abad, yang akan terus bersama kalian sampai akhir masa. Wa huwa yu'allimukum kulla syai', yang dia akan mengajarkan pada kalian segala sesuatu. Berarti Isa berdoa kepada Allah agar diutus pengganti Farqalid yang akan datang setelah dia tiada. Barakallahu fikum. Wa fi mawdhi'in akhar, di tempat lain dalam Injil juga, tempatnya masih sama, di dalam Injil Perjanjian Baru, Injil Yohana atau Injil Yohanes. Allah, di tempat lain dikatakan Ibnul Bashari Zahibun, anak manusia telah pergi. Ini menamakan dirinya anak manusia. Wal farqalid min ba'dihi yaji, anak manusia akan pergi dan farqalid akan datang menggantikannya. Lakum bil asrar, yaji ulakum bil asrar, yang akan mendatangkan pada kalian segala rahasia-rahasia. Wa yufassir lakum kulla syai, yang akan menafsirkan untuk kalian segala sesuatu. Wa huwa yashhad li kama shahidtu lahu, dan sesungguhnya dia akan mempersaksikan untukku sebagaimana aku mempersaksikan untuknya. Yakni rasul terakhir ini akan membenarkan Isa ibni Maryam, dan Isa juga membenarkan rasul yang terakhir ini. Dia mempersaksikan aku dan aku mempersaksikan dia. Fa inni aji'ukum bil amsal, aku datangkan pada kalian yang semisal, yang sama. Wa huwa ya'tikum bitta'wil, dan dia akan datang kepada kalian dengan membawa ta'wil, membawa tafsir. Qala Abu Muhammad Ibn Qutaybah, berkata Abu Muhammad Ibn Qutaybah, wa hadhihi al-asya' ala ikhtilafiha mutaqaribah, perkara-perkara yang ada dalam Injil Yohana ini walaupun berbeda-beda, tetapi hampir sama satu dengan lainnya, hampir semakna. Wa innama ikhtalafat li'anna man naqalaha 'anil Masih alaihi salam fil Injil minal hawariyin iddah. Sesungguhnya berbeda-beda lafaz tadi hanya karena yang meriwayatkan dari Al-Masih di dalam Injil tersebut dari kalangan hawariyin berbeda-beda. Iddah beberapa orang yang berbeda. Wal farqalit di dalam bahasa mereka bilughatihim lafdun min alfadhil hamd. Dia adalah lafaz dari lafaz-lafaz pujian. Yani lafaz pujian itu seperti Ahmad atau Muhammad atau Mahmud atau Hamid begitu. Itu farq qalid. Au nahwa dhalik atau yang sejenis dengan itu. Wa huwa fil Injil al-Habasyi Ibnu Ni'tis. Di dalam Injil Habasyah disebutkan dengan Ibnu Ni'tis, anak yang terpuji. Wafi mawdi'in akhar, di tempat lain dikatakan, in kuntum tuhibbuni fahfadhu wasayaya. Disebutkan dalam tempat lain dalam Injil tadi, bahwa Isa berkata, jika kalian cinta kepadaku, maka jagalah wasiatku ini. Wa ana atlub minal ab, an yu'tiyakum farqalitan akhar. Dan aku meminta kepada Bapak, agar memberikan pada kalian farqalit yang lain. Yasbut ma'akum ilal abad. Yang akan tetap bersama kalian sampai akhir masa. Wa yatakallam biruhil haq. Yang akan berbicara dengan ruh kebenaran. Alladhi lam yutiqil alamu an yakbaluhu. Dia akan menyampaikan kebenaran yang alam ini enggak mampu untuk menerimanya. Li'annahum lam ya'rifu, karena mereka alam semesta ini tidak mengerti, tidak mengetahuinya. Walastu ada'ukum aitaman, dan aku tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan yatim. Aku tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan yatim. Inni sa'atikum an qarib, dan aku akan datang kepada kalian sebentar lagi. Aku akan datang pada kalian kembali tidak lama. Wa fi mawdi'in akhar, dan di dalam tempat lain, masih dalam Injil yang sama. Wa man yuhibbuni yahfadhu kalimati wa abi yuhibbuhu. Siapa yang menyukai aku, maka hendaklah dia menjaga kalimatku. Niscaya bapak akan mencintainya. Wa ilaihi ya'ti indahu yattakhidhal manzil, dan kepadanya datang di sisinya mengambil tempat tinggal. Wa kallam tukum, dan aku akan ajak bicara kalian bihadza, dengan berita ini, dengan wasiat ini. Li'anni lastu indakum muqiman, karena aku tidak akan selalu bersamamu di sini, kata Isa. Wal farqalit ruhul haq, sedangkan farqalit adalah ruh haq. Alladhi yursiluhu abi, yang diutus oleh bapak, maksudnya Tuhan bapak. Huwa yu'allimukum kulla syai, dia mengajarkan pada kalian segala sesuatu. Wa huwa yadhkurukum kullama qultu lakum, dan dia akan mengingatkan kalian setiap aku katakan pada kalian. Istauda'tukum salami, aku pesankan pada kalian salamku. La tuqalliq qulubakum wa la tajza', jangan goncang hati-hati kalian dan jangan gelisah hati-hati kalian. Fa inni muntaliqun wa aidun ilaikum, karena aku akan pergi dan niscaya aku akan segera kembali. Jadi Isa menyatakan aku akan pergi dan akan segera kembali. Karena Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kembali di akhir zaman dan kemudian meninggal sebagaimana layaknya manusia. Walau kuntum tuhibbuni kuntum tafrahuna bima'nal ab. Kalau kalian cinta kepadaku, niscaya kalian akan senang kepadaku dengan makna bapa. Fa in thabata kalami fikum, kalau ucapanku ini tetap kekal pada kalian, kana lakum kullu ma turidun, maka niscaya kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Kalau ucapanku dijaga, kalau ucapanku terus ada pada kalian sebagai wasiat. Wa fi mawdhi'in akhar, di tempat lain disebutkan, idza ja'a al-farqalid alladhi abi arsalahu ruh al-haqq alladhi min abi yashhad li qultu lakum hatta idza kana tu'minu. Di tempat lain disebutkan, jika datang farqalid yang bapakku mengutusnya dan ruhul haqq yang dari bapak dia persaksikan untukku, aku katakan pada kalian hingga idza kana tu'minu, kalau kalian imani dia, wala tasyukku fi, kalau kalian tidak meragukannya. Wa fi mawdhi'in akhar, di tempat lain disebutkan, inna li kalaman katsiran, sesungguhnya pada diriku ada banyak ucapan. Uridu an aquluhu lakum, aku ingin sampaikan pada kalian. Walakinnakum la tastati'una hamlahu, tetapi kalian aku khawatir tidak akan bisa memikulnya. Lakin idza ja'a ruhul haqq, tetapi kalau datang ruhul haqq, dzaka yursidukum, dia akan membimbing kalian ila jami'il haqq, kepada semua kebenaran. Lianahu laysa yantiq min indihi, karena dia tidak berbicara dari sisinya sendiri, tidak berbicara dari dirinya sendiri. Bal yatakallam bima yasma', bahkan ruhul haqq ini akan berbicara dengan apa yang dia dengar. Ini apa yang dia dengar dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbirukum bikulli ma ya'ti, dan dia akan mengkhabarkan pada kalian dengan segala apa yang akan datang. Wa yu'arrifukum jami'a malil ab, dan akan mengenalkan pada kalian semua apa yang merupakan hak-hak bapa. Apa yang merupakan hak untuk bapa. Wa qala Yuhanna, berkata pula Yohanes, qala al-Masih, berkata al-Masih Isa, inna urkunal alami sayati wa laysa li syai. Sungguh urkunul alam, urkunnya alam ini akan datang, dan aku tidaklah apa-apa atau tidak merupakan sesuatu apapun. Itu Yohanna. Qala Matta, berkata Matius, di dalam Injil Matius, qala al-Masih, alam tarau anna al-hajar alladhi akharahu al-banna'una sara ussan lizawiyah min indillah. Kana hadha huwa ajibun fi a'na fi a'yunina. Kata Matta, yani Matius, berkata al-Masih, apakah kalian melihat bahwa batu yang belakang telah disusun oleh yang membangunnya, sara ussan lizawiyah, menjadi pondasi di salah satu sisinya dari sisi Allah. Kana hadha huwa ajibun fi ayunina, sungguh ini adalah sangat menakjubkan di mata-mata kita. Wa min ajli dhalika aqulu lakum, oleh karena itu kata Isa alaihi salam, min ajli dhalika aqulu lakum, aku katakan pada kalian, inna malakutallahi sayu'khad minkum, sesungguhnya kerajaan Allah, kekuasaan Allah akan datang pada kalian. Wa yudfa' ila ummatin ukhra, dan akan diserahkan ke umat yang berikutnya. Ta'kul samaratiha, yang akan memakan buah-buahnya. Wa man saqata ala hadzal hajari, dan siapa yang jatuh kepada batu tersebut, yansyadikh. Wa kullu man saqata huwa alaihi yamhaquhu, dan segala apa yang jatuh atasnya akan dibinasakan, akan dihancurkan. Wa qad ikhtalifa fil farqalit. Maka barakallahu fikum, di sini dikatakan oleh Ibnul Qayyim, mereka memperdebatkan apa itu yang dimaksud dengan farqalit, yang dikatakan akan menggantikan Nabi Isa, akan mengumumkan kematian. Maksudnya akan datang setelah Isa tidak ada. Dan farqalit yang bermakna pujian di dalam bahasa mereka, fadakaru fihi aqwalan tarji' ila thalathah. Akhirnya mereka memperdebatkan apa ini dan siapa farqalit. Farqalit ini disebut berkali-kali dalam Injil Matta, dalam Injil Yohana, dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes, dan lain-lainnya. Akhirnya mereka setelah berdebat, mereka menyimpulkan tiga pendapat. Ahaduha, salah satunya, annahul hamid wal hammad, awil hamdi kama taqaddam. Pendapat pertama, dia adalah yang memuji, yang selalu memuji, atau pujian. Warajahat ta'ifatun hadal qawl. Sekelompok dari mereka merojihkan pendapat ini. Wa qalu alladhi yaqumu alayhi al-burhan fi lughatihim annahu al-hamd. Sehingga karena mereka berpendapat dengan pendapat pertama, kata yang akan menegakkan bukti-bukti adalah al-hamd. Segala pujian. Wa dalil alayhi qawlu Yusha. Buktinya kata mereka adalah ucapan Yusha bin Nun. Man 'amila hasanah yakunu lahu farqalit jayyida. Siapa yang beramal dengan amalan yang baik, maka baginya farqalit jayyid. Apa berarti? Baginya pujian yang bagus. Ai hamdun jayyidun. Berarti mereka terjemahkan farqalit dengan pujian. Wal qawlu tsani, pendapat kedua dari mereka. Wa alaihi aktsarun nasara. Dan yang kedua ini pendapat kebanyakan orang Nasrani. Annahul mukhallis wal masih nafsuh. Bahwasanya yang dimaksud adalah orang yang murni, yaitu al-masih sendiri. Yusammunahu al-mukhallis, mereka namakan orang yang bersih. Qalu wa hadhi kalimah siryaniyah. Dan mereka bilang kalimat mukhallis adalah kalimat dari bahasa Siryani, maknaha al-mukhallis. Bahwa kalimat farqalit maknanya adalah mukhallis. Qalu wa huwa bi siryaniyah, mereka berkata bahwa dalam bahasa Siryaniyah maknanya faruq. Faju'ila faruq, pembeda yang membedakan. Qalu, mereka berkata layut, kalimah tuzad. Kata mereka, kalimat lut dalam farqalit itu adalah tambahan kalimat. Aslinya farqa. Aslinya fariq. Cuma ditambah dengan lid, jadi farqalit. Farqalit. Barakallahu fikum. Berarti asalnya dari faruq atau fahriq. Wa maknaha, maknanya dalam bahasa Arab, rajulun huwa, wa hajarun huwa, wa farasun huwa. Qalu, kadhalika makna lid fi siryaniyah. Makna lid itu penegasan saja. Rajulun huwa, hajarun huwa, gitu. Itu biasanya mereka katakan dengan rajul liut, hajarul liut, begitu. Nah, maka kalau dikatakan farqalit, berarti dia adalah farq huwa. Dia adalah pembeda. Dan ini justru yang dipahami oleh kebanyakan kaum Nasrani. Hanya saja, setelah diterjemahkan farik pembeda yang hak dengan yang batil, maksudnya adalah Isa sendiri, katanya. Itu yang anehnya di situ. Mengapa? Karena lafaz-lafaz tadi kita sudah baca. Dalam Injil mereka sendiri berkata Isa akan datang penggantiku. Masa Isa lagi? Masa digantikan oleh Isa juga? Itu keanehan mereka. Seharusnya kalau mereka baca akan datang setelahku farqalit, dan mereka tahu maknanya farq adalah pembeda, akan datang nanti setelahku, yang membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Dia adalah orang yang akan menerangkan begini dan begitu. Seharusnya mereka sudah menduga kalau itu akan datang seorang nabi setelah Isa alaihi salam. Wa qalat ta'ifatun ukhra minan nasara, dan berkata sekelompok lain dari kalangan Nasara, ma'nahu bisiryaniyah al-mu'azzi. Kata mereka, kelompok ketiga berkata bahwa makna farqalit adalah al-mu'azzi. Qalu wa kadzalika huwa fil lisanil yunan. Demikian pula itu maknanya di dalam bahasa Yunani. Dan sudah kita katakan tadi, mu'azzi adalah pembawa kabar takziah, kematian. Wa ya'tarid 'ala hadainil qawlaini bi anna al-masih lam takun lughatuhum siryaniyah. Tetapi dua pendapat belakang ini dibantah karena bahasa di dalam Injil dan bahasanya Al-Masih bukan bahasa Siryani. Kenapa diterjemahkan Siryani? Wala Yunaniyah, bukan pula bahasa Yunaniyah, bal Ibraniyah. Bahkan bahasanya Isa alaihissalam adalah bahasa Ibrani. Bukan Siryani, bukan Yunani. Wa ujiba an hadha bi annahu yatakallam bil Ibraniyah. Dan dijawab tentang ini bahwa dia berbicara dengan Ibraniyah. Wal Injil innama nazala bil lughatil Ibraniyah, dan Injil sesungguhnya turun dengan bahasa Ibrani. Wa turajjam anhu bil lughah, baru kemudian diterjemahkan dengan lughah As-Siryaniyah, diterjemahkan dengan lughah Rumiyah wal Yunaniyah wa ghairihima. Tetapi memang asalnya Ibrani. Tetapi telah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Diterjemahkan dengan bahasa Siryani, diterjemahkan dengan bahasa Romawi, dan diterjemahkan dengan bahasa Yunani. Wa aktsarun nasara ala annahu al-mukhallis. Kebanyakan Nasrani menerjemahkan farqalit dengan mukhallis, yang artinya orang yang bersih, orang yang murni, orang yang dalam keadaan bisa menyelamatkan. Wal Masih nafsuhu yusammunahu al-mukhallis, dan mereka menamakan Nabi Isa sendiri dengan mukhallis. Wa fil Injil alladhi bi aydihim, dan dalam Injil yang ada di tangan-tangan mereka, annahu qala innama ataitu li ukhallisal alam, bahwa Isa pernah berkata, aku diutus untuk menyelamatkan alam. Menyelamatkan dengan bahasa ukhallis. Innama ataitu li ukhallisal alam. Sesungguhnya aku datang untuk menyelamatkan seluruh alam. Wan nasara yaquluna fi salatihim, dan orang Nasrani kalau salat mereka berkata, laqad wulidat lana mukhallisa, telah lahir untuk kita seorang mukhallis, sang juru selamat. Jadi mukhallis yang sering kita dengar di Indonesia adalah mukhallis bermakna juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Walamma lam yakun lam yumkin an-nasara inkara hadan nusus, karena tidak mungkin Nasrani akan mengingkari nas-nas yang ada dalam Injil mereka sendiri, akhirnya harrafuha, mereka selewengkan maknanya, anwa'an minat tahrif, dengan berbagai macam bentuk tahrif-tahrif. Mereka selewengkan maknanya kepada berbagai macam bentuk penyelewengan-penyelewengan. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, huwa ruhun nazalat alal hawariyin, bahwa itu ruh yang turun kepada hawariyun, sehingga hawariyunlah yang dijuluki dengan farqalit, hawariyunlah yang dijuluki mukhallis, hawariyunlah yang dijuluki dengan sekian macam julukan-julukan tadi. Barakallahu fikum. Dan itu tentunya jelas penyelewengan batil, karena bertentangan dengan Injil mereka sendiri yang menyebutkan dengan kalimat mithli, sepertiku, kata Isa. Kalau seperti beliau, berarti sama-sama Nabi. Tidak bisa kepada makna lain. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang untuk membahas bagaimana penyelewengan-penyelewengan mereka, karena terpaksa mereka harus menyelewengkan agar mereka mengingkari Islam, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka terima kalimat-kalimat itu dengan maknanya yang benar, mereka akan masuk Islam. Karena itu adalah pesan dari Isa alaihi salam untuk datang nanti setelahku Furqalid, maka ikutilah dia. Yani datang setelahku pembeda, ikutilah dia. Datang setelahku juru selamat yang sepertiku setelah aku pergi. Dan tidak akan datang kecuali setelah aku pergi, maka ikutilah dia. Barakallahu fikum. Kalau diterjemahkan dengan Hawariyun, sebelum Isa pergi, Hawariyun sudah ada. Bukan begitu? Jelas bukan itu yang dimaksud. Sebab kata Isa dalam lafaz-lafaz Injil tadi, bahwasanya dia akan datang kalau aku sudah pergi. Dan disebutnya dengan kalimat misli, Furqalid sepertiku. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.